Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Amirul Mu'minin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi Kitabu Fadail al-Madinah باب لابتي المدينة باب دوا لابه قطة مدينة لابه maknanya adalah الحرة Al-harra ialah al-ardu zawatul hijara as-sud. Tanah yang memiliki bebatuan-bebatuan hitam. Itu namanya labah. Babnya ialah bab dua labah Madinah. Madinah itu diapit dua labah tempat-tempat tanah-tanah yang memiliki bebatuan-bebatuan hitam. Itu adalah batas-batas tanah haram kota Madinah. Qala rahimahullahu ta'ala حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك إمام مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن المسيب سعيد ابن مسيب بن حزم فقهنيا تابعين إمام تابعين في العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqul bahwasanya beliau pernah berkata law ra'aitu adh-dhiba'a bil madinati tarta'u ma za'artuha law ra'aitu adh-dhiba' kalau seandainya aku melihat Riba, kijang-kijang. Bil Madinah ada di kota Madinah, tarta. Dia sedang merumput. Maza artuha, aku tidak akan membuat dia takut. Yani aku tidak akan memangsanya, tidak akan memburunya sehingga dia takut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau membawakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ma baina labataiha haram apa-apa yang di antara dua labah Madinah itu tanah haram Nah, di bagian timur, di bagian barat Madinah ada Labah. Tanah-tanah yang memiliki bebatuan hitam. Juga di sisi yang lain, utara selatan juga demikian. Maka di antara itu semua ada tanah haram. Batas-batas tanah haram kota Madinah. Dalam hadis ini dikasih tanda menggunakan labah. Pada pembahasan beberapa hadis yang lalu di awal-awal bab, diberi batasan dengan bukit. Gitu ya. Dikasih batasan dengan bukit. Ada bukit air atau air, ada sawur. Ala kulli hal, sekarang ini barakallahu fikum sudah ditetapkan dan dikasih tanda batas-batas tanah haram kota Madinah. Barakallahu fikum. Di antara hukumnya adalah tidak boleh berburu di sana. La yunaffaru sayduha. Tidak boleh dikejar, diburu hewan-hewan buruannya. Al-dhiba. Al-dhiba, menjangan. Apa kalau bahasa Indonesia ini? Menjangan ya. Kijang-kijang. Nah, kijang itu termasuk hewan buruan. Ketika dia berada di tengah, di antara dua labah Madinah di tanah haram, maka tidak boleh diburu. Makanya beliau mengatakan tadi, kata sahabat Abu Hurairah, kalau seandainya aku melihat ada kijang-kijang yang berlarian, merumput, bersantai di kota Madinah, aku tidak akan mengejar dia, aku tidak akan memburu dia, hingga dia ketakutan, dikarenakan dia berada di tanah haram. Barakallahu fiik. Ala kulli hal, dua hal yang diangkat dalam hadis ini. Yang pertama terkait dengan batas-batas tanah haram Madinah. Dan yang kedua dilarang berburu atau memburu hewan-hewan buruan di dalam areal batas tanah haram kota Madinah. Wa hadha wadih. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man raghiba 'anil Madinah. Bab seseorang yang tidak menyukai Madinah. Maksudnya adalah man raghiba 'anil Madinah fa huwa madhmum. Siapa saja yang tidak menyukai Madinah, dia tercela. Atau ihtimal yang kedua, hukmu man raghiba 'anil Madinah. Apa hukumnya seseorang yang membenci Madinah? Intinya sama, tercela. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi. Qala akhbarana Shu'aib. Shu'aib bin Abi Hamzah. Nama bapaknya Dinar. Shu'aib bin Dinar Abu Hamzah. An-Zuhri. Az-Zuhri sama dengan Ibn Shihab di atas. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri Abu Bakar. Qala akhbarani Sa'id Ibn Musayyab Ibn Hazm أن أبا هريرة رضي الله عنه قال bahwasanya sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tatrukuna al-Madinata ala khairi ma kanat." Kalian kelak akan meninggalkan Madinah ala khairi ma kanat, padahal Madinah dalam kondisi yang terbaik, yang lebih baik dari sebelumnya. La yaghshaha, namun tidak ada yang mengerumuninya, tidak ada yang tinggal di sana. Illal awafi, kecuali al-awafi. Al-awafi jamaknya afiyah. Al-afiyah adalah al-hayawanat allati taqlubu aqwataha. Hewan-hewan yang mencari makanannya. Mencari makanannya. Dan biasanya al-awafi akan singgah, akan berdiam di tempat-tempat yang kosong, tidak ada penghuninya. Cari tempat yang kosong karena merasa aman, enggak bakal ada yang mengganggu. Dengan tenang dia akan memakan dan mencari makanan-makanan dia. Yang dimaukan dengan al-awafi disebutkan dalam riwayat ini adalah yuridu awafiyas siba'u tayr, yang diinginkan ialah al-awafi dari hewan-hewan buas dan burung-burung. Siba' hewan-hewan buas yang sedang mencari makanannya di tempat-tempat yang kosong tak berpenghuni. Tayr burung-burung yang mencari makanannya di tempat-tempat yang kosong tak berpenghuni. Artinya apa? Nanti kota Madinah akan ditinggalkan oleh penduduknya kosong. Ada yang menghuni, tetapi al-awafi, hewan-hewan buas, burung-burung yang tinggal di sana, mencari makanannya, berdomisili di sana, karena merasa aman, enggak ada yang mengganggu, dikarenakan kosong. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, peristiwa ini terjadi di akhir zaman menjelang kiamat. Beliau mengatakan al-Mukhtar anna hadha tarka yakunu fi akhir zaman inda qiyamis sa'ah. Al-Mukhtar pendapat yang terpilih anna hadha tarka, fenomena orang-orang meninggalkan kota Madinah ini, yakunu fi akhir zaman, terjadi di akhir zaman nanti, inda qiyamis sa'ah, ketika menjelang kiamat. Nah, akan ditegaskan pada lafaz yang setelahnya. Lanjut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru man yuhsyar. Lafaz ini yang dijadikan hujjah oleh beliau untuk menegaskan peristiwa ini di akhir zaman menjelang kiamat. Wa akhiru man yuhsyar, dan orang terakhir yang dikumpulkan di padang mahsyar dari Madinah. Ra'iyani, dua orang pengembala, min Muzainah, dari Muzainah, yuridanil Madinata, mereka hendak menuju kota Madinah, yan'iqani bighanimihima, mereka berdua berteriak dengan kambing-kambingnya. Berteriak untuk mengembalakan kambingnya, memajukan kambingnya. Hakadha. Ciri khasnya para pengembala kambing. Fayajidaniha wahsya. Ternyata mereka berdua mendapati Madinah itu wahsya. Ada beberapa ihtimal makna disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama ialah wahsyan ay khaliyatan laisa biha ahad. Kosong. Mereka berdua mendapati mati itu kosong. Tidak mendapati seseorang pun di sana. Makna yang kedua adalah wahsyan ayyajidaniha dhati wuhushin. Mereka berdua mendapati kota Madinah ternyata penuh dengan hewan-hewan liar. Dhatu wuhush. Artinya kosong dari orang. Ini dua makna yang saling mendekati. Yang pertama kosong dalam artian tidak ada orang. Kalaupun ada penghuninya bukan orang, tetapi wuhush, hewan-hewan liar. Hatta idza balagha saniyatul wada', hingga ketika dua pengembala kambing tadi sampai ke saniyatul wada', kharra ala wujuhihima. Mereka berdua tersungkur pada wajah-wajah mereka. Mati. Hadis ini barakallahu fikum lafadznya berita. Memberitakan tentang kondisi Madinah di akhir zaman nanti. Namun kalau memperhatikan siaknya, konteksnya itu siyakuz zam, konteks celaan. Kalian nanti akan meninggalkan kota Madinah, padahal Madinah itu dalam kondisi yang lebih baik, yang terbaik dibanding sebelumnya. Kata-kata ini mengandung unsur zam di situ. Kenapa kamu tinggalkan Madinah? Madinah kondisi yang terbaik ketika itu, yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kenapa kamu tinggalkan pergi ke tempat-tempat yang lain? Akhirnya Madinah kosong, nggak ada yang menghuni. Akhirnya yang menghuninya hewan-hewan buas, burung-burung liar, hewan-hewan liar, mencari makan di sana, tinggal di sana di kandangan sepi, nggak ada orang, merasa aman di sana. Siaknya siyakuz zam. Sehingga Al-Bukhari rahimahullah membuat babu man raghiba 'anil Madinah. Bab seseorang yang tidak menyukai Madinah, membenci Madinah, itu mazmum, tercela. Kalau dari lafaz babnya umum, semua bentuk raghbah 'an, segala bentuk kebencian, ketidaksukaan tercela. Entah dengan ucapan langsung, pernyataan, statement yang menyatakan tidak suka dengan kota Madinah, tercela. Atau nampak pada sikapnya tidak suka dengan Madinah, tidak mau tinggal di kota Madinah, tercela. Dan pada hadis ini, sudah dianggap tercela ketika lebih memilih tempat yang lain untuk tinggal dibandingkan kota Madinah. Dikatakan raghbah an, sudah enggak ngelirik Madinah, sudah enggak suka dengan kota Madinah. Pergi ke tempat-tempat yang lainnya, ke Syam, ke Irak, kemana begitu. Itu sudah dikatakan syiakuz zam. Di satu sisi menjelaskan tentang kondisi Madinah menjelang kiamat. Ini keadaannya nanti kosong, enggak ada orang, yang ada hanya hewan buas, hewan liar, burung-burung liar. Yang kedua dijelaskan nanti, yang paling terakhir yang dibangkitkan di padang mahsyar, dua orang penggembala kambing dari Muzainah datang ke Madinah kepingin mengembalakan di sana, ternyata mendapati sudah kosong plong, enggak ada orang, yang ada hanya wuhush, hewan-hewan liar, sampai di sebuah tempat namanya Sanitul Wada, tersungkur mati. Dan akan terjadi seperti yang diberitakan Nabi kita Muhammad SAW, wasadiqul masduq. Namun yang dimuka sama Al-Bukhari, zannya, tercela. Tercela tindakan yang seperti ini. Tidak melirik kota Madinah, melirik kota-kota yang lainnya untuk tempat tinggal, meninggalkan tarkul Madinah. Dikatakan mazmum, tercela. Dipahami insyaAllah ya. Dan ini semuanya akan terjadi. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain. Disebutkan Al-Imam Malik dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tatrukunna al-madinata ala ahsani ma kanat hatta yadkhul adh-dhibbu fayawi ala ba'dhi sawaril masjid aw ala al-mimbar. Sungguh-sungguh kalian nanti akan meninggalkan kota Madinah, padahal kota Madinah dalam kondisi yang lebih baik, lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Sampai pada tingkat serigala. Serigala akan masuk ke kota Madinah. Dia akan melolong di sebagian tiang-tiang Masjid Nabawi. Melolong di atas mimbar Masjid Nabawi. Yang masuk siapa ini? Serigala. Saking kosong. Kalau mereka bertanya, faliman takunu thimaruha, lalu untuk siapa buah-buahan yang tumbuh di kota Madinah? Kala kata Rasulullah, awafi al-tayru sibak, dimakan oleh al-awafi, awafi burung, awafi sibak. Awafi ya, hewan-hewan yang mencari makan di tempat-tempat yang kosong. Yang memakan ya burung-burung, hewan-hewan buas yang mencari makan di tempat yang kosong seperti itu. Wallahul musta'an. Ini berita sekaligus celaan. Satu hal lagi, Evan. Nanti yang kedua, lebih menjelaskan lagi. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malik, Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik Abu Abdullah. An Hisham ibn Urwah, Hisham bin Urwah ibn Zubair. An abihi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair ibn al-Awam. An Abdullah ibn Zubair, ini saudaranya, dari Abdullah ibn Zubair ibn al-Awam, semoga Allah meridainya. Kalau Abdullah bin Zubair sahabi, sementara Urwah bin Zubair tabi'i. An Sufyan bin Abi Zuhair radhiyallahu anhu, dari sahabat Sufyan bin Abi Zuhair semoga Allah meridainya, annahu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, tuftahul Yaman, Yaman akan dibuka, akan dimenangkan, dikuasai oleh kaum muslimin. Fayati qaumun yubisun, melalui datanglah suatu kaum yubisun yang mereka menggiring hewan-hewan ternak mereka. Yubisun maknahu yasukuna dawabahum, mereka menggiring hewan-hewan ternaknya. Albas atau albusu sawqul ibil, dari kata-kata bas bas bas bas gitu. Ketika menggiring ada suara begitu ya, menggiring unta. Yubisun, orang-orang yang menggiring, menghalau hewan-hewan ternak mereka. Fayatahammaluna bi ahlihim, lalu mereka membawa serta keluarga-keluarga mereka. Waman ata'ahum, dan orang-orang mentaati mereka. Kemana? Ke Yaman. Rasul mengatakan, wal madinatu khairun lahum lau kanu ya'lamun, padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka tahu. Lebih baik terkait dengan keutamaan Madinahnya, keutamaan sholat di Masjid Nabawinya, pahala besar tinggal di kota Madinahnya, lebih baik. Yaman barakallahu fikum dikuasai oleh kaum muslimin. Fathul Yaman itu pada masa hidup Nabi kita Muhammad SAW, dan juga pada masa hidup Sahabat Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridainya. Yaman sudah berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Setelah Yaman baru Syam, setelah Syam baru Irak. Ini termasuk tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, dari sisi kekuasaan Islam akan meluas, meliputi Yaman, meliputi Syam, meliputi Irak. Yang kedua, dari sisi orang-orang akan tersebar ke seluruh dunia. Ada yang tinggal di Yaman, ada yang tinggal di Syam, ada yang tinggal di Irak. Hakadah. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan berita sekaligus ada sedikit nada celaan. Kenapa pindah ke Yaman? Madinah lebih baik kalau mereka tahu. Lanjut ya. Qala wa tuftahu Syam, dan akan dimenangkan, akan dibuka wilayah Syam. Fayati qaumun yubisun, lalu datang suatu kaum yang menggiring hewan-hewan ternak mereka. Fayatahammaluna bi ahlihim mamanatu'ahum, lalu mereka membawa serta keluarga mereka dan orang-orang mentaati mereka. Wal madinatu khairul lahum lau kanu ya'lamun, Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka tahu. Wa tuftahul Iraq, lalu dibuka, dimenangkan wilayah Iraq. Kalau Syam itu Romawi, kalau Irak Persia. Kala itu. Fayati qaumun yubisun, lalu datang suatu kaum yang menggiring hewan-hewan ternak mereka. Fayatahammaluna bi ahlihi mamanatu'ahum, lalu mereka membawa serta keluarga mereka dan orang-orang mentaati mereka. Wal madinatu khairul lahum lau kanu ya'lamun, padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau mereka tahu. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama, apakah semata-mata keluar Madinah tercela? Apakah semata-mata pindah tempat dari Madinah ke negara yang lain tercela? Ini pembahasannya ikhwan. Kata para ulama, yang tercela adalah ketika dia pergi dari kota Madinah dikarenakan raghbatan anha, karihina atau kurhan kurhan laha. Ya, yang tercela adalah orang-orang yang keluar dari kota Madinah memilih tempat-tempat yang selain Madinah karena tidak suka dengan Madinah, benci dengan Madinah. Raghbatan anha, karihina laha. Adapun orang yang keluar dari kota Madinah dikarenakan jihad fisabilillah pada masa itu. Ada pasukan Persia, penaklukan Persia di Irak. Ada pasukan Syam, penaklukan Romawi di Syam. Akhirnya tinggal di sana, tersebar di berbagai macam negara. Ada yang tinggal di Irak, tinggal di Syam, tinggal di Mesir. Ini enggak tercela. Hati mereka masih tertambat pada Madinah, masih mencintai kota Madinah. Namun pergi dari masjid dikarenakan ada jihad fi sabilillah. Ini enggak ada masalah. Atau dikarenakan adanya tijarah, bisnis keluar Madinah, hajat di luar Madinah. Hati dia enggak membenci Madinah, mencintai Madinah, rindu kota Madinah. Dia akan datang kembali ke kota Madinah. Namun dikarenakan sebuah hajat di luar sana, dia tunaikan. Ada sebuah tijarah bisnis di luar Madinah, dia jalankan. Yang ini tidak termasuk dalam riwayat ini. Sebab Nabi kita Muhammad SAW melakukannya. Beliau keluar kota Madinah, berjihad ke Tabuk, Fathu Mekkah dan segala macamnya. Wah, kata para sahabat, para salaf. Dan mereka masih mencintai kota Madinah. Ini selaras dengan bab yang disebutkan al-muallif, babu man raghiba anil Madinah. Sehingga dia keluar dari kota Madinah karena enggak suka kota Madinah. Ini yang tercela ya, kan. Ini yang tercela, wallahu musta'an. Ala kulli hal, ini hadis padanya ada fadilah tinggal di kota Madinah. Ya. Fadil tinggal di kota Madinah. Ini dikatakan al-hafid amrun mujma' alaih. Sepakati oleh para ulama, fadilah tinggal di kota Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya Madinah lebih afdal dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Yang ada khilaf, mana lebih afdal, Makkah atau Madinah. Barakallahu fikum. Nah, yang menjadi babnya mu'alif adalah tidak suka kota Madinah. Ini yang disoroti. Jangan sampai ada kebencian kepada kota Madinah, tidak suka dengan kota Madinah, tidak nyaman dengan kota Madinah. Hati-hati. Setelah kita bahas sebelumnya, nanti di akhir zaman, Madinah akan mengeluarkan orang-orang jahatnya, orang-orang fasiknya. Keluarkan semuanya. Wallahul musta'an. Hadza wadih. InsyaAllah muslim yang muwaffaq, yang di atas sunnah, sangat mencintai kota Madinah, meskipun tinggalnya di luar kota Madinah. Sangat merindukan Makkah dan Madinah, tanah suci kaum muslimin, barakallahu fikum. Hanya orang-orang yang menyimpang, entah kaum kufar, entah ashabul hawa wal bid'ah, yang tidak menyukai Madinah, tidak menyukai Makkah. Wallahu musta'an. Wa hadza kafi, cukup insyaallah taala antum menghafal yang panjang ya. Yang paling terakhir ya. Ya, lebih gampang kok insyaallah. Siak hadisnya mudah dihafal. Barakallahu fikum. Tuftah Yaman, tuftah Syam, tuftah Irak, gampang aja. Insyaallah taala dihafal. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin.